permintaan dari panitia juga. Berawal. kasih banyak. Tetap bertahan. I love you full. Ini lagi lo, lagi berimburi oleh cium tangan lo ya.